Edot Arisna. Ibu-ibu dan remaja putri, warga Kawak, sekali lagi untuk Pak RT, Pak RW, dan juga untuk Pak Petinggi juga terima kasih sekali. Selamat siang sekali lagi sesepuh desa Kawak semuanya, selamat siang, thank you. Di acara Ospring punya gawe lagi bersama-sama Romansa yang bekerja sama dengan teman-teman Flam, Flam Mixer, dan juga terima kasih buat Roy Audio System, terima kasih. Edot Arisna, Dot, pas akhirnya itu gimana lagunya, Dot? Hatiku jembar gimana? Hatiku jembar, kaya segoro. Orang, hatiku jembar kaya bokongnya Edot. Berarti hatinya Om Rudito ya? Iya, cilik tapi bokongnya wombone sebenernya gitu. Ayo Dot. Ya baik, ditahu dulu selamat siang buat semuanya, buat teman-teman Osrin ya, ya ketemu betul. Lagi, ya, ya, udah ya. Beberapa kali di sini. Alhamdulillah, ya, ketemu ya, lagi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum ya. Ya Allah. Oke. Kok wis piye? Oh itu di foto ya. Maksudnya. Oh ngomong tuh kalau mau. Mas Wele malah. Loh dia candid soalnya. Kalau candid kan suka-suka kita. Mau gaya apa dia kayak ngambil. Mas Wele eman-eman. Iya sih. Kita main dulu satu lagi. Hatiku jembar koyo. Bersama Romansa News. Lagunya spesial buat Osprin semuanya. Aku ranyongko bakal gene akhire, ra kepikiran dadi remo atiku. Atiku lungrah mergo kahananku bubrah, sopo tak eling loro ning aku. Thank you. Sing mengko pokoke. Sing mengko. Rosa. Nur Latifah Ibeh dan juga Lala Ledot Ibrahim. Sri sahabat Rudy Ibrahim, thank you. Teruskan sing penting kowe wis rampung. Nah, ngono kuwi sing dikarepke. Mas Item ya. Oke, lo Mas Item ora ngerti malah aku ngerti ya kan.